nanti aku pergi, akankah kau setia menantiku, menungguku? Ikhlaskan aku pergi demi cita-citaku, aku harap kau mengerti. Takkan ada yang gantikan dirimu di hatiku, karena engkau yang terindah. Jangan menangis, jangan bersedih, ku akan kembali untukmu di sini. Tetaplah kau menanti kekasihku. Bila kau rindu tata winda pengi, bila kau bersedih tata windanya bunga, di situ ada cintaku menantiku, menungguku. Ikhlaskan aku pergi demi cita-citaku, ku harap kau mengerti. Takkan ada yang gantikan dirimu di hatiku, karena engkau yang terindah. Jangan menangis, jangan bersedih, ku akan kembali untukmu di sini. Tetaplah kau menanti kekasihku. Bila kau bersedih tata bindanya bunga, di situ ada cintaku semaikan. Jangan menangis, jangan bersedih, ku akan kembali untukmu di sini. Tetaplah kau menanti kekasihku. Binda pelangi, bila kau bersedih tata bindanya bunga, di situ ada cintaku semaikan.